Non, ini mengantikan luar biasa. Ayo kita panggil yang berikut ini. Sosok artis yang betul-betul memiliki bintang yang dari dulu sampai kapanpun gak berubah. Cantiknya luar biasa. Bahkan nilai plusnya semakin tambah. Suaranya, aduh, lembut-lembut tepung. Khas atau karakter vokal yang dimiliki oleh beliau tiada banding dan tiada duanya. Langsung saja, untuk menganti bersama Ramayana, kita panggil sama-sama.